Tentunya bersama Sofana kita panggil sama-sama dulur Ratna Antika bersama Sofana Jos mantap jiwa. Sofana Jos Kebon Sari lambaikan tangannya. Moga-moga iki hanya sekedar lagu. Ora terjadi pada kalian semuanya. Ditinggal rapi. Atiku rasane nyawang kowe. Tekan matiku pancane meto tali asmoro rapi karo denjani tresnoku terlongso lagi atiku rasane nyawang kowe rapi rong. Wes Jojo Jojo.